kan saya ko antah bila kahilang. Di ujung malam isa bagumam mangana untuang jemandeh kanduang jatuh ke dalam cando manyiram si ayah mato membasah rangku. Sarangku